Baik. Kemudian yang berikutnya idgham nun sukun atau tanwin yang tanpa disertai dengung, ya. Yaitu bila masuk ke dalam huruf lam dan ro, ya, tanpa dengung. Jadi tidak ada perpanjangan masa atau zaman tasdid, ya. Wasiyatalli, ya, jangan di apa? Diperlama, jangan diperpanjang zaman tasydidnya seperti mim dan nun atau wawu dan ya. Taib, baca. Wasiyatan li azwajihim mata'an lakum qawmun la ya'qiluna liqawmin la yu'minuna. Baik, baris paling bawah. Faqula lahu qawlan faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru. Tasydidnya harus dibaca dengan benar. Baik. Kemudian halaman 13 juga contoh idgham nun sukun atau tanwin pada lam. Halaman 14 idgham nun sukun atau tanwin pada ra. Contohnya mirrahiqin, baca. Mirrabbika. Ya, arwaahu. Mir rizqihi. Baik. Baris paling bawah. Wa daraballahu mathalan rajulaini. Kemudian dilanjutkan halaman 15 juga contoh idgham nun sukun atau tanwin pada ra. Baik. Kita baca empat baris terakhir halaman 15. Wali kulli ummatir rasulun. Wali kulli ummatir rasulun. Inna allaha ghafurur rahimun. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ kalimat an-nabiyyin demikian tertulis ya-nya satu, ya, namun dibaca panjang yina, ya, sehingga diberi tanda ya kecil bainal ya wan nun, antara ya dan nun.